Anak mau tanya, apa hukum kencing dengan posisi berdiri pada toilet umum yang di situ disediakan beberapa tempat untuk kencing untuk laki-laki? Asal hukumnya kencing itu dalam keadaan berdiri diperbolehkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Ya, meskipun kebanyakan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kencing dalam keadaan duduk. Nah, kencing dalam keadaan duduk, tapi dalam posisi keadaan-keadaan tertentu, ya karena mungkin beliau melihat maslahatnya bahwa berdiri itu lebih maslahat daripada duduk, seperti pada saat beliau safar sehingga dilihat oleh para sahabatnya, maka yang demikian diperbolehkan secara hukum, ya, dengan syarat apabila dia aman, dia tidak menampakkan auratnya ya terhadap yang lain, betul-betul dia bisa menjaga auratnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.